Mitra Bisnis, seperti yang kita tahu, untuk mewujudkan Jakarta yang lebih baik pasti membutuhkan waktu lama. Dan setiap pemimpin daerah masing-masing memiliki kebijakan yang berbeda, termasuk kebijakan mengenai transportasi dan parkir di Jakarta. Namun faktanya, setiap pergantian pemimpin daerah, kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi luntur dan diganti dengan kebijakan baru. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana menurut Anda mengenai hal tersebut? Kan ada master plan kota. Semua harus tunduk kepada master plan kota, itu undang-undang. Nah, kalau master plan-nya ingin diperbaiki, ya silakan sesuai dengan perkembangan zaman, kan? Jadi wajar untuk dimodifikasi di tengah jalan. Tapi ultimate goal-nya itu membangun kota yang memberikan kebahagiaan buat warga. Nah, tapi kan di dalam kebijakan itu ada pilihan-pilihan. Jadi mau busway atau mau MRT atau mau monorail atau kereta komuter. Nah, itu kan pilihan-pilihan yang fleksibel gitu. Dipertimbangkan ongkosnya, investasinya berapa, daya angkutnya berapa, dan berpihak kepada siapa. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya yang terpenting adalah keberpihakan ini dulu. Berpihak kepada mayoritas warga, bukan kepada elit atau segelintir orang yang berkelebihan gitu. Kita harus berani untuk melawan kepentingan-kepentingan pemodal. Jadi kalau pemerintah daerahnya didikte oleh kepentingan pemodal, ya hancur kotanya. Jadi tata kotanya bergantung kepada aspirasi pemodal. Jadi misalnya pengembang. Oh, pengembang supaya laku rumah atau apartemennya, mendorong Pemda untuk membangun ruas tol di dalam kota. Nanti kan dia iklankan, perumahan ini 5 menit akses tol. Jadi tol didikte oleh pengembang, itu tidak boleh. Ya, oleh karena itulah harus bottom up itu. Tidak boleh tunduk. Lalu bagaimana dengan kemacetan akibat parkir sembarangan, Pak? Ini seperti Gajah Mada ini kan, sudah bagus kan, tidak boleh parkir pinggir jalan. Jadi kita respect kepada Pak Fauzi Bowo gitu ya, yang berapa tahun itu baru bisa. Nah, akhirnya kan rakyat adjust. Nanti ada gedung-gedung parkir baru yang barangkali akan bermunculan gitu. Dan itu akan bukti kan, memperlancar kan. Tapi harus berani gitu. Jadi keberpihakan itu terpenting. Kemudian bagaimana mengenai keluhan pengusaha gedung parkir mengenai tarif parkir yang tidak naik sejak lama? Padahal biaya operasional terus meningkat dan mereka perlu untuk investasi. Mungkin yang perlu dipikirkan zoning ya. Masa parkir di Kebon Jeruk sama parkir di Gajah Mada sama ongkosnya? Aneh ya. Kalau saya mau bikin lahan parkir di Gajah Mada, harga tanahnya 100 juta barangkali 1 meter persegi. Di Kebon Jeruk, 5 juta. Masa tarif parkirnya sama? Ini mah aneh menurut saya ya. Jadi zoning bisa diterapkan. Atau kalau di gedung-gedung parkir, serahkan aja kepada pengelolanya. Masa parkir Porsche sama Kijang Butut? Parkir sama. Ya kalau si Porsche itu mau tenang, mobilnya tidak tergores, tidak ada yang jahil, dia mau parkir di gedung parkir yang tarifnya 10 ribu, ya biarkan aja gitu. Kenapa sih harus diatur-atur terlalu ribet gitu ya? Demikian Faisal Basri, saya Dona Oriza.